Thus lay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Is it true that one can only become a Sotapanna if he or she already had a clear understanding of dependent origination, so that she or he had no more doubts on the Buddha and also the workings of karma? If so, would it still be possible to attain arahantship if the requirement of becoming Sotapanna is not met? Apakah benar bahwa seseorang hanya bisa menjadi seorang Sotapanna kalau dia telah memiliki pemahaman yang jernih terhadap Paticca Samuppada, sehingga dia tidak memiliki lagi keraguan-raguan terhadap Buddha dan juga bekerjanya karma? Kalau demikian, apakah masih mungkin untuk mencapai tingkat arahat kalau persyaratan untuk menjadi Sotapanna belum terpenuhi? There is one story about Venerable Channa, who later became arahat after first Sanghayana, first council. Ada sebuah kisah yang berhubungan dengan Yang Mulia Channa, di mana beliau mencapai arahat setelah Sanghayana yang pertama, setelah konsili yang pertama. Channa was born in the Suddhodana's palace together with our Bodhisattva on the same day. Yang Mulia Channa lahir pada hari yang bersamaan dengan Bodhisatta kita di Istana Suddhodana. He was playmate with our Bodhisatta in the palace, but he was the son of a servant in the palace. Beliau adalah sahabat sepermainan dari Bodhisatta kita, tetapi sesungguhnya kedudukan beliau itu adalah seorang pelayan. He had strong attachment. Gain is our gain. Our Bodhisatta Siddhartha is our Siddhartha. In this way, he had strong attachment. Dia memiliki kemelekatan yang... He had strong attachment to his... to become a servant in his palace. To become a playmate with our Bodhisattva. Dia memiliki kemelekatan yang kuat terhadap dilahirkannya di dalam istana. Kemudian dia juga memiliki kemelekatan yang kuat untuk menjadi kawan sepermainan dari Sang Bodhisatta. When our Bodhisatta renounced his kingdom, he followed after our Bodhisatta. up to the Anoma beach. Pada saat sang Bodhisatta meninggalkan keduniawian, meninggalkan istana, Channa ini dia ikut sang Bodhisatta sampai ke tepi pantai, tepi dari Anoma. One day, our Bodhisatta became Buddha, enlightened one. After the enlightenment, Buddha is teaching Dhamma throughout India. Buddha was teaching the Dhamma throughout India. Jadi, ketika Sang Buddha sudah mencapai pencerahan, beliau mengajarkan Dhamma ke seluruh India. One day, he was ordained under the Buddha. As a bhikkhu. Pada suatu hari, dia ditabiskan oleh Sang Buddha menjadi seorang bhikkhu. After ordination, he had a lot of pride. To begin, the playmate with our Buddha. And he had strong attachment. Buddha is our Buddha. Gain Sudhodana is our Gain Sudhodana. In such way, he had a lot of attachment. Dan dia memiliki suatu kebanggaan yang berlebihan untuk menjadi seorang kawan sepermainan dari Sang Buddha. Beliau juga memiliki kemelekatan terhadap Sang Buddha. Itu adalah Buddha saya. Kemudian terhadap kemelekatan terhadap Raja Suddhodana juga. Itu adalah Raja saya. He had a lot of conceit to begin the polemic with our Bodhisattva. As well as when our Bodhisattva renounced the kingdom, he followed up to the Anoba beach. So such type of experience produced him a lot of pride. Kemudian, jadi dia memiliki keangkuhan yang berlebihan karena sebelum Sang Bodhisatta menjadi seorang Buddha, Sang Bodhisatta adalah kawan sepermainannya. Kemudian dia juga bangga bahwa pada saat Sang Bodhisatta meninggalkan kerajaannya, dia ikut sampai ke pinggiran dari Anoma, dan itulah kebanggaan yang selalu dimilikinya. He thought Venerable Sri Buddha and Venerable Mahamoggallana etc. are later generations. He was first playmate with our Buddha. Dia pikir bahwa Sariputta dan Moggallana itu datang belakangan, sedangkan yang pertama-tama yang berhubungan, yang berdekatan sama Sang Buddha adalah dia sendiri. Because of this, usually he used harsh language. Because of this reason, many bhikkhus don't like to discuss with him, to talk with him. Karena alasan inilah dia sering menggunakan kata-kata, sering mengeluarkan kata-kata yang kasar, dan para bhikkhu pun enggan untuk berbicara atau berdiskusi dengan dia. Because of this reason, he did not meditate when our Buddha is still alive, within 45 years thoroughly. He did not meditate thoroughly within 45 years when our Buddha is still alive. Oleh karena itulah dia tidak berlatih meditasi pada saat Sang Buddha masih hidup selama pada saat Sang Buddha masih hidup selama 45 tahun. Because of this pride, before Parinibbana, the Buddha gave instruction to Benarava Ananda to do Brahma Danda to Chanda Jira, to suppress his pride. Because of this instruction, after Buddha's Parinibbana, Benarava Kasapa, Benarava Ananda, etc., many 500 arahats do first counsel Sangayana. At the end of Sangayana, Benarava Kasapa asked many questions to Benarava Ananda. Among those questions, one answer is this Brahma Danda. The meaning of Brahma Danda is noble punishment. What is the meaning of noble punishment? Benarava Chanda could talk to other bhikkhus, but other bhikkhus should not talk to him any word. This is Brahma Danda, noble punishment. Jadi karena kebanggaan inilah sehingga sebelum Sang Buddha mencapai parinibbana, Sang Buddha memberikan instruksi kepada Ananda bahwa seyogianya nantinya memberikan Brahma Danda kepada Chanda. Tujuannya agar bisa menekan kebanggaan atau keangkuhan dari Chanda ini. Oleh karena itu, setelah mencapai parinibbana, Mahakasapa, Yang Mulia Mahakasapa, dan Ananda, dan banyak arahat lainnya, itu mereka berkumpul, kemudian menyelenggarakan Sangayana yang pertama, atau konsili yang pertama. Pada akhir dari Sangayana ini, Yang Mulia Kasapa bertanya banyak pertanyaan kepada Ananda, Yang Mulia Ananda. Dan salah satunya adalah memberikan jawaban dari Ananda. Jawaban yang diberikan Ananda adalah salah satunya adalah bahwa memberikan Brahma Danda atau hukuman luhur kepada Yang Mulia Chanda. Apa yang dimaksudkan dengan Brahma Danda atau hukuman luhur ini, hukuman mulia ini, yaitu bahwa Chanda boleh berbicara kepada siapa saja, tetapi yang lainnya tidak menjawabnya, yang lainnya tidak berbicara kepada dia. Jadi dia boleh berkata apapun, dia boleh bercerita apapun, tapi yang lainnya tidak menyahutnya. At that day, Benarava Mahakasapa gave responsibility to Benarava Ananda to do Brahma Danda, noble punishment to Chanda Thera, Chanda Mahathera. At that day, Benarava Chanda was dwelling in Kosambi Gosita Vihara. Then Benarava Ananda went to the Gosita Vihara and he gathered together all members of Sangha and the Gosita Vihara. And then he announced this noble punishment. Benarava Chanda can talk to other bhikkhus, but other bhikkhus must not talk to Benarava Ananda, Benarava Chanda. This is the noble punishment ordered by the Buddha. In this way, he explains about the meaning of Brahma Danda, noble punishment. Jadi pada saat itu Yang Mulia Mahakasapa memberi tanggung jawab atau menugaskan Ananda untuk memberikan Brahma Danda kepada Yang Mulia Chanda atau Chanda Mahathera. Dan pada saat itu Chanda, Yang Mulia Chanda, sedang berdiam di Kosambi, di apa, wihara Gosita. Dan lantas Ananda berangkat ke sana, kemudian mengumpulkan semua anggota bhikkhu, semua anggota sangha yang berada di tempat tersebut, kemudian mengumumkan bahwa semua orang Chanda boleh berbicara apa saja, tetapi semua orang seyogianya tidak berbicara kepada dia. Dan Ananda mengatakan bahwa inilah hukuman Brahma Danda yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Chanda. Dan pada kesempatan itu Ananda juga menjelaskan makna dari Brahma Danda ini. At the time, Venerable Chanda became unconscious. When he recovered from unconscious and became conscious mind, at that time he approached one bhikkhu. He tried to talk that bhikkhu. That bhikkhu, no response. Then he approached another bhikkhu. Another bhikkhu also no response. So he became very sad. At that time his prop became less. Pada saat itu, Chanda yang semula tidak memiliki kesadaran, lantas akhirnya karena hukuman ini, dia menjadi sadar. Jadi pada saat dia berbicara kepada bhikkhu yang lain, ternyata bhikkhu yang lain tidak menyahutnya. Berbicara ke bhikkhu yang lain lagi, bhikkhu lain tidak menjawabnya. Lantas dia merasa sedih pada saat itu. Lantas akhirnya akibatnya adalah keangkuhannya atau kecongkakannya akhirnya menjadi jatuh juga. There is no bhikkhu who talk with him. He became very sad. Then he left from Kosidharma Monastery and then went to the Varanasi Isipadana Monastery. In that Isipadana Monastery, he practiced Vipassana diligently. He contemplates 11 types of aggregates as anicca, dukkha, and anatta. What are 11 types of aggregate? This is the object of Vipassana. Yankinchi Rupa, Dita Nagata, Vishubana, etc. In this way, Buddha taught in many sutras in Khandavarga Sanyutta Bali. What is the meaning? Whatsoever materiality there is, past, present, or future, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, far or near, all rupas you one must contemplate as nedamama nesoha masami nameso adha. This is not mine. This is not I am. This is not my adha. The meaning is one must contemplate as anicca, dukkha, and anatta. In this way, Buddha instructed in many suttas. According to this instruction, he practiced five aggregates, the clinging aggregate of materiality, the clinging aggregate of feeling, the clinging aggregate of perception, the clinging aggregate of formations, and the clinging aggregate of consciousness in the same way. Jadi pada saat itu, tidak ada seorang pun bhikkhu yang berbicara dengan dia, dengan Chanda ini. Lantas dia merasa sangat sedih dan meninggalkan Gosita Arama atau wihara Gosita. Dia berangkat menuju Varanasi ke Taman Isipatana. Di sana dia berlatih vipassana dengan rajin. Dia merenungkan 11 jenis dari gugus kemelekatan atau pancakhanda dan apa saja ke-11 itu. Jadi dia misalnya merenungkan bahwa rupa khanda itu baik yang di masa lampau, di masa saat ini, di masa yang akan datang, baik yang ada dalam dirinya maupun yang berada di luar dirinya, yang ada pada orang lain, baik yang halus maupun yang kasar, baik yang jauh maupun yang dekat, itu semuanya bukanlah milik saya, bukanlah aku, bukanlah atas saya. Dan dia merenungkan bahwa dalam aspek dari dia merenungkannya dengan melihat aspek anicca, dukkha dan anattanya, dan itu memang banyak disebutkan di dalam sutta. Jadi itulah yang direnungkan terhadap lima khanda atau lima gugus kemelekatan yang ada. However, he did not attain any noble. He could not attain any noble state. Because of this reason, he approached to the many Mahatheras, and he asked how he should practice. Many Mahatheras also told him, these 11 types of practices you must contemplate as anicca and anatta. They do not say to contemplate as dukkha. What is the reason? That's one reason. Tetapi walaupun dia sudah berusaha dengan keras, tetapi beliau tidak juga mencapai tingkat kesucian, tingkat Arya. Lantas dia berusaha untuk mendekati banyak Mahatera dan bertanya bagaimana cara berlatih. Lantas banyak Mahatera menganjurkan untuk merenungkan pancakhanda dengan melihat aspek anicca sama anattanya. Jadi mereka tidak menyebutkan dukkha. Mengapa demikian? Ada satu alasannya. In the Dhyana Buddha, he had always used harsh language. This is one reason. Another reason is, in the Dhyana Buddha, he used to tell all noble ones as suffering. What is the reason? In many suttas, Buddha says, yada nature dan dukkha. One dhamma which is nature, that dhamma also dukkha. In this way, Buddha taught in many suttas. Then he concluded, mega chaita path consciousness and pala chaita fruition consciousness which realize nibbana also impermanent nature. So, mega chaita and pala chaita are also dukkha. Any noble one who attain mega chaita and pala chaita are attain dukkha only. This is his habit. Because of this habit, they don't want to teach him to contemplate these 11 types of aggregates as anicca, dukkha, and ananda. Instead, they instructed to contemplate as anicca and ananda only. Jadi alasannya, karena pertama, pada saat Sang Buddha masih hidup, dia sering menggunakan kata-kata yang kasar. Dia sering mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kemudian sebab yang kedua, dia mempunyai kebiasaan untuk menceritakan atau memberitahukan kepada orang lain bahwa semua yang sudah mencapai Arya, yang sudah mencapai kesucian itu juga menderita. Semuanya di dalam sutta kan sering dikatakan semua yang bersyarat itu atau semua yang muncul itu anicca, kemudian oleh karena itu juga merupakan dukkha. Ini disebutkan di dalam banyak sutta. Oleh karena itu beliau berpandangan bahwa bagi mereka yang bahkan yang sudah mencapai kesucian, bagi mereka yang sudah mendapatkan magga citta maupun pala citta yang nantinya akan mencapai nibbana, itu pun anicca, oleh karena itu dukkha. Sehingga dia mengatakan siapa saja yang walaupun sudah mencapai kesucian juga mencapai atau juga mendapatkan dukkha. Jadi inilah kebiasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu ketika itu para mahathera itu jadi tidak mengajarkan dukkha kepada dia. Jadi hanya mengajarkan kepada dia anicca sama anatta. Itulah sebabnya. One day he remembered Panareva Ananda. He was friendly with Panareva Ananda from childhood. Because of this reason, he remembered that Panareva Ananda learned many dhammas from the Buddha directly. I should approach to the Panareva Ananda. In this way, he decided to leave from Isipadana Monastery. And then he went to Kosambi Kosida Rama Monastery again. At that time, Panareva Ananda was dwelling in Kosida Rama Monastery. When he approached to the Panareva Ananda, he explained his experience and his difficulties. At that time, Panareva Ananda understood. He did not practice dependent origination. So because of this reason, Panareva Ananda explained to practice dependent origination. While explaining, he directly taught him one sutta called Kichana Gota Sutta. That Kichana Gota Sutta explains dependent origination, forward order as well as reversed order, both. Ketika itu dia teringat pada Yang Mulia Ananda, karena Ananda itu adalah Yang Mulia Ananda adalah sahabat pada saat dia masih kecil. Oleh karena itu dan dia juga tahu bahwa Yang Mulia Ananda banyak belajar, banyak mendengar langsung kata-kata Sang Buddha, sehingga dia mencoba untuk mendatangi Yang Mulia Ananda. Dia memutuskan untuk meninggalkan Taman Isipadana dan menuju kota Kosambi, menuju Gosita Arama, di mana di Gosita Arama tersebut berdiam Ananda. Lantas setelah dia mendatangi Ananda, dia menjelaskan pengalamannya, dia menjelaskan kesulitan yang dihadapinya. Lantas pada saat itu Yang Mulia Ananda paham bahwa ini disebabkan karena Channa ini dia tidak mempraktikkan Paticca Samuppada. Lantas Yang Mulia Ananda menyuruh Yang Mulia Channa ini untuk berlatih atau untuk mempraktikkan Paticca Samuppada. Dan beliau langsung mengajarkan sebuah sutta pada saat itu. Di dalam sutta ini dijelaskan tentang perenungan terhadap Paticca Samuppada, baik yang ke arah baik yang searah, baik yang maju maupun yang mundur. Jadi naik lalu turun lagi dari rangkaian paticca-samuppada itu. When listening the Venerable Ananda's Dhamma talk, he can thoroughly contemplate dependent origination, forward order, and as well as reverse order both thoroughly. Forward order means vijja, vijja, sankhara, sankhara, vijja, vijnana, etc. Because of the rising of vijja, ignorance, sankhara formations rise. Because of the rising of sankhara formations, vijnana, consciousness rise, etc. Such type of order is forward order. Reverse order means because of the complete cessation of vijja, sankhara formations also cease completely without remainder. Because of the complete cessation of formations, vijnana consciousness also cease completely without remainder, etc. Such type of contemplation is called contemplating reverse order. He can contemplate both forward order and reverse order when listening to Dhamma talk. Why? He has enough for me because of this conceit, pride. He cannot attain any achievement. So, when listening to Venerable Ananda's Dhamma talk, he can contemplate thoroughly this forward order and reverse order both by his direct knowledge. Jadi pada saat dia sedang mendengarkan pembabaran Dhamma yang dilakukan oleh Ananda kepada dia, dia juga saat itu langsung merenungkan paticca-samuppada baik secara maju maupun secara mundur. Yang dimasukkan dengan maju, merenungkan secara maju itu adalah avijja paccaya sankhara. Karena adanya avijja, lantas muncullah sankhara. Kemudian karena adanya sangkara, lantas muncullah winyana dan sebagainya. Itulah yang dimasukkan dengan maju. Yang dimasukkan dengan mundur adalah karena berakhirnya avijja, sehingga berakhir pula sangkara tanpa sisa. Karena berakhirnya sangkara, sehingga berakhir pula winyana tanpa sisa. Itulah yang dimasukkan merenungkan secara mundur terhadap paticca-samuppada. Jadi dia pada saat itu bisa melakukan perenungan secara maju maupun secara mundur pada saat sedang mendengarkan Ananda membabarkan Dhamma. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa sambil mendengar sambil merenungkan? Karena dia memiliki parami yang cukup. Jadi hanya karena adanya keangkuhan pada dirinya saja yang membuatnya tidak bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi dia melakukan perenungan secara, dia melihat paticca-samuppada dengan pengetahuan langsungnya pada saat itu juga. Because of this reason, at the end of Venerable Ananda's discourse, he began Sotapanna. After becoming Sotapanna, he continued his meditation practice diligently. Then one day, he also became Arhat. The Buddha, before Parinibbana stage, he had already seen that if Chanda can suppress his pride, he can attain Arhatship. But as long as he cannot suppress his pride, he cannot attain any noble ship. Because of this reason, Buddha, to suppress his pride, Buddha gave Brahma Janda. Buddha told Venerable Ananda to give Brahma Janda noble punishment to the Venerable Chanda. Jadi pada akhir dari pembabaran Dhamma yang dilakukan oleh Ananda kepada Yang Mulia Channa. Yang Mulia Channa pada saat itu juga langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian setelah mencapai tingkat kesucian Sotapanna tersebut, Yang Mulia Channa tetap melanjutkan latihannya dengan tekun, dengan rajin, dan sampai suatu hari akhirnya beliau mencapai tingkat kesucian Arahat. Jadi Sang Buddha sebelum mencapai Parinibbana sudah melihat bahwa apabila Yang Mulia Channa ini dapat menekan keangkuhannya, maka dia sesungguhnya bisa mencapai tingkat kesucian Arahat. Tetapi karena beliau Yang Mulia Channa ini sebelumnya tidak bisa menekan keangkuhannya, sehingga dia tidak bisa mencapai tingkat Arahat. Jadi dalam rangka untuk menekan keangkuhan dari Yang Mulia Channa ini, lantas Sang Buddha memberikan instruksi kepada Ananda untuk memberikan hukuman Brahmadanda kepada Yang Mulia Channa. Because of the arising of avijja, ignorance, sankhara formations arise. Because of the arising of sankhara formations, vijnana consciousness arise. How do you think this? This is dependent origination for you at the present moment. In time of but linking my moment, this consciousness arises. This consciousness is called but linking consciousness, Prisandhi Chaita. Why this Prisandhi Chaita arises? Because of the arising of sankhara formations. Because of the arising of sankhara formations, Prisandhi in this very life, Prisandhi Chaita, but linking consciousness rise. Please consider carefully. In this very life, past consciousness is this Prisandhi consciousness. That Prisandhi consciousness rise because of the formation sankhara. Then that sankhara can be in this very life or in previous life. This is very clear. So in previous life, you had accumulated this sankhara formations. There are two types of sankhara formations, wholesome sankhara formations and unwholesome sankhara formations. For human beings, which produce but linking consciousness, Prisandhi Chaita is wholesome sankhara formations. These wholesome sankhara formations were had accumulated based on avijja ignorance. So I will explain later. Jadi karena munculnya avijja atau ketidaktahuan, lantas muncullah sangkara. Karena munculnya sangkara atau bentuk-bentuk batin, maka muncullah vijnana atau kesadaran dan seterusnya. Apa yang kalian menurut bagaimana pendapat kalian terhadap paticca samuppada ini? Jadi sebelum seseorang dilahirkan, jadi harus ada patisandhi citta dulu atau kesadaran penyambung, dan bisa munculnya patisandhi citta atau kesadaran penyambung ini karena adanya sangkara. Kemudian munculnya sangkara ini karena adanya ketidaktahuan. Jadi dalam hidup kita saat ini, kesadaran yang pertama kita adalah patisandhi citta atau kesadaran penyambung. Dan adanya kesadaran penyambung ini karena adanya sangkara. Jadi ini sangat jelas. Dan sangkara ini merupakan suatu bentuk-bentuk batin yang terjadi dalam kelahiran lampau. Dan sangkara ini juga ada yang bersifat kusala dan ada juga yang bersifat akusala. Dan ketika kita terlahir sebagai manusia, itu karena adanya kita bisa terlahir sebagai manusia karena adanya hal-hal yang bersifat baik, yang bersifat apa? Kusala, dan itulah yang membuat patisandicitta, atau itulah yang menimbulkan patisandicitta kita sebagai manusia. Dan ya, karena avijja inilah lantas munculnya kelahiran ini. So in this case, for clear understanding, I want to relate one story. In Meditada, when descending dependent origination, in her previous like near death moment, one karma sign appear. What is that karma sign? At that time he was a gentleman, but he was very poor. With his wife and his son, three together, they went to a small pagoda. In that small pagoda, they clear some grasses on the platform of pagoda. After that, he went to offer something to the pagoda. However, he had nothing to offer, so he searched for what will be offering. At that time, he saw one candle offered by others, but this candle half. That half candle he light with his light and offered to the Buddha, and he wished, oh, this is problem. He wished to become a woman. Why? He must serve his family as a man. This is very tiresome for him. So, woman is very easy. This is his attitude. Because of this reason, he wished to become a woman in future existence. Jadi untuk memahami ini secara lebih jelas, saya akan menceritakan sebuah kisah. Jadi ada seorang meditator, dia mencermati apa yang terjadi ketika dalam kelahiran lampau, saat-saat menjelang apa yang terjadi, saat-saat menjelang kematian dia. Pada saat itu dia melihat suatu tanda kama. Pada saat menjelang kematian, dia melihat suatu kama nimitta, suatu tanda kama, di mana ketika itu dia terlahir sebagai seorang lelaki, tetapi sangat miskin. Dan dalam kelahiran itu dia ada bersama istri sama seorang putranya. Suatu ketika mereka pergi ke sebuah pagoda kecil, ke sebuah stupa kecil. Kemudian mereka ingin memberikan suatu persembahan di altar dari pagoda tersebut. Tetapi pada saat itu mereka tidak membawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa untuk dipersembahkan. Oleh karena itu mereka mencari ke sekitar ada apa saja yang bisa dipersembahkan. Lantas dia melihat bahwa ada sepotong lilin yang tinggal setengah dari ukuran normal yang sudah dipersembahkan oleh orang lain. Jadi dia melihat sebuah sisa lilin. Lantas dia memberikan. Dia mengambil lilin tersebut, kemudian mempersembahkan lilin tersebut di depan stupa. Kemudian dia memunculkan sebuah niat untuk agar nantinya bisa terlahir sebagai seorang wanita. Dan mengapa dia ingin menjadi seorang wanita? Karena kalau dia sebagai seorang laki-laki, dia harus mencari nafkah untuk keluarganya. For clearer understanding about Ouija ignorance, I want to ask you one question. Who is this? Who is this? How will you answer? Who is this? Huh? Who? This is who? Huh? If you know this is false here, this is wrong understanding, not right understanding. Why? If you get the same four elements systematically, both internally and externally, you can see only our body is composed of what subatomic small body gas called kalapas only. If you analyze those kalapas, you can see ultimate materiality. Then you can continue to discern ultimate mentality. This ultimate materiality and ultimate mentality are, in other words, five aggregates. They are the noble truth of suffering, dukkha, sitta. This ultimate materiality and mentality, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So there is no time to tell this is false error, this is not false error, etc. Untuk agar memiliki pemahaman yang lebih bagus, lebih baik terhadap awija atau ketidaktahuan, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa ini? Jadi Pak Seadau menunjuk ke dirinya. Siapa ini? Kalau kalian mengenali ini ada sebagai Pak Seadau, maka kalian salah. Tidak betul. Karena kalau kalian melatih meditasi empat unsur dan mampu melihat empat unsur baik secara internal maupun eksternal, mampu melihat diri kalian sendiri maupun melihat pihak yang lain, maka kalian akan melihat bahwa badan ini sesungguhnya terdiri dari partikel-partikel kecil, yang partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut kalapa. Dan apabila kalian melakukan analisis terhadap kalapa tersebut, maka kalian akan menemukan bahwa kalapa ini sesungguhnya hanyalah terdiri dari kalapa ini hanyalah terdiri dari berbagai fenomena batin maupun fenomena mental belaka. Jadi dengan kata lain, itu hanyalah lima gugus kemelekatan belaka. Jadi itulah yang dikatakan sebagai dukkha sacca atau kebenaran tentang dukkha. Dan pada saat kalian melihat fenomena-fenomena ini, maka kalian akan melihat bahwa fenomena ini muncul dan lenyap dengan begitu cepatnya. Kalian tidak mempunyai waktu untuk mengatakan ini adalah Pak Seadau, itu bukan. If you understand nama rupa or mentality and materiality, it is right understanding. But if you understand as a false error, such type of understanding is wrong understanding. That wrong understanding is called avijja, ignorance or delusion. Based on this ignorance, many people accumulate wholesome and unwholesome dhammas for the attainment of higher and higher life, such as deva life, human life, deva life, brahma life, etc. These wholesome dhammas are called sankhara formations. Apabila kalian memiliki pemahaman yang pemahaman terhadap nama rupa ini, pemahaman terhadap fenomena mental dan fenomena materi yang paling hakiki ini, maka kalian memiliki pandangan yang benar. Kalian memiliki pemahaman yang benar. Tetapi kalau kalian mengatakan bahwa itu adalah paok siadau, maka itu adalah suatu pemahaman yang salah. Dengan kata lain, itu adalah termasuk dalam awija atau ketidaktahuan atau delusion, atau mungkin bisa diterjemahkan sebagai waham. Dan karena awija inilah lantas muncul berbagai kama-kama yang bersifat kusala maupun yang bersifat akusala. Kemudian kama-kama inilah lantas yang membuat seseorang apakah terlahir sebagai manusia, terlahir sebagai seorang dewa, terlahir sebagai seorang brahma. Dan kama-kama ini, baik yang bersifat kusala maupun akusala ini, tercakup atau bisa disebut sebagai sangkara atau bentuk-bentuk yang bersyarat, formation. In the same way, in this case, that poor gentleman, while offering candlelight to the Chaitya, he wished to become a woman. If he understood as a woman, such type of understanding is also called wrong understanding. That wrong understanding is avijja, ignorance or delusion. Depending on this delusion, he had attachment to the woman's life. This is craving dana. Repeated attachment to that woman's life is called clinging, upadana. So there are three defilement grounds, kilesa, hota. I will repeat again, avijja, ignorance, tanha, craving, and upadana, clinging. Depending on these three defilement grounds, he accumulated one type of wholesome karma, offering kindle light to the Chaitya. While offering, there are 34 mental formations in that kindle man's heart. These 34 mental formations are called sankhara. Why? They can create new existence. They have the power. Such type of power is called karma. Why? These sankhara, as soon as they rise, they are also anicca and permanent. As soon as they rise, they perish away, because they are anicca and permanent. But they left behind the karma potentiality when they perish away. That karma potentiality is called karma. So all together, there are five causes. I will repeat again. Number one, avijja, ignorance. Number two, dana, craving. Number three, upadana, clinging. Number four, sankhara formations. Number five, karma potentiality. All together, five causes are ready. Jadi pada saat lelaki itu mempersembahkan lilin ke stupa, dia mengharapkan agar bisa terlahir sebagai seorang wanita. Jadi pengertian wanita ini merupakan suatu pandangan yang salah, suatu pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah ini disebut juga sebagai awija atau delusion atau ketidaktahuan atau waham. Dan awija ini menimbulkan kemelekatan terhadap kehidupan sebagai seorang wanita. Dan kemelekatan terhadap kehidupan sebagai seorang wanita ini disebut sebagai tanha. Kemudian dari tanha ini, apabila muncul kemelekatan yang berulang-ulang, maka itu disebut sebagai upadana. Jadi karena adanya tiga ronde kotoran batin ini, lantas muncullah suatu perbuatan mempersembahkan lilin yang merupakan suatu kusala kama, di mana pada saat mempersembahkan lilin demikian, dalam batin seseorang akan muncul 34 jenis bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk batin, 34 jenis bentuk-bentuk batin. Dan 34 jenis bentuk-bentuk batin inilah yang disebut sebagai sangkara. Dan sangkara ini bisa menimbulkan atau bisa menciptakan keberadaan yang baru atau eksistensi yang baru, di mana sangkara ini sesungguhnya merupakan suatu kekuatan. Walaupun kita tahu bahwa segala yang berkondisi itu adalah bersifat anicca, bersifat tidak kekal, muncul dan lenyap. Tetapi walaupun muncul dan lenyap, tetapi bagaimanapun juga tetap akan menimbulkan sejumlah kekuatan yang bersifat potensial, yang menimbulkan suatu potensi. Potensi-potensi inilah yang disebut sebagai kama. Jadi kalau dirangkumkan, pada dasarnya ada lima sebab. Sebab yang pertama adalah karena adanya avijja atau ketidaktahuan. Lantas dari sana muncul tanha, kemelekatan, kemudian muncul upadana, kemelekatan yang berulang-ulang. Kemudian muncul sangkara, kemudian muncul kamma. Jadi itulah lima sebab: avijja, tanha, upadana, sangkara, dan kamma. This avijja, tanha, upadana, sangkara, and kamma are samudaya sicca, the noble truth of the origin of suffering. Because of this samudaya sicca, in this very life, in time of birth, linking my moment, mother's womb, there is birth linking consciousness and associated mental formations as well as robust materialities. They are namarupa. These namarupas are the noble truth of suffering, dukkha, sicca. A meditator, when practicing dependent origination, he must understand this because of this nature, because of the arising of samudaya sicca, the noble truth of suffering, nama rupa, the noble truth of suffering arise. Such type of understanding is necessary. This is forward order of dependent origination. Jadi lima sebab itu yaitu avijja, tanha, upadana, sangkara, dan kamma itu merupakan samudaya sacca atau kebenaran tentang sebab-sebab munculnya penderitaan. Jadi dalam kelahiran ini mulai munculnya patisandi citta atau kesadaran penyambung, bersamaan dengan itu juga berbagai bentuk-bentuk batin, lantas muncullah karena adanya patisandi citta atau kesadaran penyambung ini, lantas muncullah nama rupa yang berhubungan dengan itu, lantas muncullah berbagai fenomena mental dan batin yang berhubungan dengan itu, dan itu disebut sebagai dukkha sacca atau kebenaran tentang dukkha. Jadi pada saat seseorang berusaha atau mencoba untuk melihat paticca samuppada, ia akan melihat bahwa karena adanya sebab-sebab yang memunculkan dukkha atau samudaya sacca, lantas muncullah berbagai fenomena batin dan materi. Ya, di mana dengan kata lain itu juga disebut sebagai dukkha sacca. Jadi dari adanya samudaya sacca, lantas dia memahami adanya dukkha sacca. Pemahaman seperti ini adalah perlu dan penting untuk memahami paticca samuppada. In meditation, I must also try to understand a few past lives in the same way, but it is not enough. He must also try to understand rebirth order of divine origination. What is rebirth order? Because of the complete cessation of avijja, tanha, upadana, sankhara, and kamma, nama rupa, five aggregates cease completely without remainder. Such type of complete cessation also he must try to understand by his direct knowledge. Jadi seorang meditator juga seyogianya memahami secara demikian kelahiran lampaunya. Dan bukan hanya itu saja, dia juga seyogianya memahaminya secara dengan urutan yang secara mundur. Dia memahaminya secara mundur. Jadi karena lenyapnya avijja, lantas lenyapnya avijja, kemudian lenyapnya tanha, lenyapnya upadana, lenyapnya sangkara, lenyapnya kamma, lantas lenyaplah juga lima khanda atau lima gugus kemelekatan. Jadi pemahaman secara demikian dengan pengetahuan langsung dari diri kita sendiri itu penting dan perlu. When avijja, tanha, upadana, sankhara will cease completely without remainder. How do you understand? When they will cease completely without remainder? If you become arahat, other than you are arahat, but will it destroy avijja, tanha, and upadana completely without remainder? Because of the power of Rahampat, avijja, tanha, and upadana cease completely without remainder. At that day, sankhara and kamma have no power to produce new existence, new five aggregates, after pre-nibbana final cessation. So sankhara and kamma also cannot do their function to produce new five aggregates after pranibbana. At that time only, when you begin rahat, only avijja, tanha, upadana and sankhara kamma will cease completely without remainder. Now you are practicing vipassana only, you are not yet becoming rahat. So the time of arhat will be present or future? It is future. Which future? It depends on your barami. If you attain arhatship in this very life, in this very life, in time of the attainment of arhat stage, this is your future. But if you will become arhat in one of future existence, this one of future existence will be your future. At that day only, avijja, tanha, upadana, sankhara, and kamma will cease completely without remainder. Do you understand? Jadi apabila lima sebab atau lima sebab itu atau avijja, tanha, upadana, sangkara, dan kama sudah berakhir, berhenti, tanpa sisa. Maaf. Jadi apa yang dimasukkan dengan berakhirnya lima sebab atau kelima hal tersebut, yaitu avijja, tanha, upadana, sangkara, dan kama tanpa sisa. Bagaimana kita memahaminya dan kapan itu terjadi? Itu terjadi pada saat seseorang sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Pada saat dia sudah mencapai magga, sudah melihat magga, dan maka pada saat itu juga lima sebab itu akan berhenti atau berakhir. Jadi karena kekuatan dari magga itu membuat kelima sebab itu tidak memiliki kekuatan untuk muncul lagi. Jadi apabila seseorang sudah mencapai para parinibbana, maka walau sangkara-sangkara yang ada tidak kuat untuk memunculkan suatu kelahiran yang baru, untuk memunculkan suatu kehidupan yang baru. Jadi saat ini kita melihat, merenungkan bahwa itu berhenti secara total. Dan saat ini kita belum mencapai tingkat kesucian arahat. Oleh karena itu, perenungan demikian adalah sesuatu yang bersifat yang akan datang. Kapan itu akan terjadi, itu bergantung pada parami masing-masing. Jadi kalau itu adalah sesuatu yang akan terjadi, maka itu merupakan sesuatu yang di masa yang terjadi, di masa yang akan datang. Jadi lima sebab itu akan berhenti secara total, yang akan terjadi di masa yang akan datang. If you want to see the complete cessation stage of avijja dana, upadana, and sankhara kamma, you must try to see in future when you will be a arahat. Arahat path will destroy these five causes. Up to that moment, you must try to see this is only future. In the same way, if you want to understand past causes, you must try to discern past nama rupa also. So, vipassana is not enough only present. You must try to discern past cause, present effect, present cause, future effect, etc. So, past five aggregate, present five aggregate, future five aggregates are necessary for vipassana. To contemplate as anicca, dukkha, and anatta them. Why? Some meditators have a lot of attachment to the future existence. Future existence are nothing but five aggregates. These five aggregates are also anicca, dukkha, and anatta. If a meditator can clearly see future five aggregates are also anicca, dukkha, and anatta, his attachment will decrease day by day. In the same way, if he sees past five aggregates are also anicca, dukkha, and anatta, his attachment to past life also will decrease day by day. If he sees present five aggregates are also anicca, dukkha, and anatta, his attachment to the present life also will decrease day by day. Because to remove such type of attachment, Buddha teach dependent origination, forward order, as well as reverse order, both. If you want to understand this dependent origination, forward order, as well as reverse order, both, then you must contemplate past five aggregates, present five aggregates, future five aggregates. And you must also try to understand past causes produce present five aggregates, present five causes will produce future five aggregates, etc. Jadi kita akan mampu kita melihat berakhirnya secara total lima sebab itu akan terjadi di masa yang akan datang ketika kita menjadi seorang arhat. Jadi karena magga itulah yang menyebabkan berakhirnya lima sebab itu atau tidak berfungsinya lima sebab itu, berakhirnya lima sebab itu. Jadi kita juga perlu memiliki pemahaman terhadap apa yang terjadi di masa lampau. Kita perlu mencermati nama rupa yang ada pada kelahiran lampau. Jadi dalam vipassana kita bukan hanya melihat apa yang terjadi pada saat sekarang ini saja. Kita juga perlu melihat apa yang terjadi di masa lampau, apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kita perlu melihat apa yang pancakanda kita, kanda kita yang terjadi, yang muncul di masa lampau maupun yang di masa yang akan datang. Kita melihat sifat anicca, dukkha, anatta mereka. Ada sejumlah yogi, meditator, mereka memiliki kemelekatan yang besar, yang banyak terhadap apa yang akan memiliki kemelekatan yang besar terhadap apa yang akan terjadi atau yang melekat pada masa mendatang. Dan mereka siyogianya merenungkan pancakanda ini dan meninjaunya dalam aspek anicca, dukkha, dan anatta. Apabila sang yogi dia mampu melihat secara jelas pancakandanya dan mampu melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya, maka kemelekatan yang ada pada dirinya akan menjadi berkurang atau lenyap. Lantas apabila seseorang mampu melihat pancakanda yang ada di kelahiran lampau di masa lalu, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan anatta mereka, maka kemelekatannya pun akan berkurang. Apabila dia mampu melihat pancakanda yang ada saat ini, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya, maka kemelekatannya pun akan berkurang. Jadi apabila kita mau menyingkirkan kemelekatan seperti itu, maka kita siyogianya menjalankan, mengamalkan sebagaimana apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwa kita perlu melihat paticca-samuppada baik secara maju maupun secara mundur. Dan apabila kita ingin memahami paticca-samuppada, kita perlu memahami pancakanda kita yang terjadi di masa yang muncul di masa lampau maupun yang muncul di dalam kelahiran ini maupun yang akan muncul di masa yang akan datang. Kita juga perlu memahami bahwa karena adanya sebab di masa lampau, akhirnya muncullah apa yang terjadi pada saat ini. Karena apa yang ada pada saat ini sehingga memunculkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. In Ekhayarana Sutta of Anguttara Nikaya Tika Nipada, Buddha says that the reverse order of divine origination is Nirodha Siddha, the noble truth of cessation of suffering. That is, the complete cessation of Vijayatana, Ubadana, Sankara, and Kama. Five aggregates cease completely with the remainder after final cessation, Parinibbana. Such type of complete cessation of both cause and effect is called Nirodha Sitya. This Nirodha Sitya is the object of Vipassana only, not the object of Subramani, but in Purushan knowledge. Di dalam salah satu sutta yang terdapat di Anguttara Nikaya, di dalam sutta yang disebut sebagai Dithayarana Sutta, Dithayarana Sutta, salah satu sutta yang ditemukan di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha mengatakan pemahaman Paticca Samuppada secara mundur itu merupakan Nirodha Sacca, dan berakhirnya secara total lima sebab, yaitu Avijja, Tanha, Upadana, Sangkara, dan Kama, itu akan menyebabkan berakhirnya juga secara total panca khanda setelah mencapai parinibbana. Jadi kita melihat di sini baik sebab maupun akibat itu berakhir, dan itu merupakan Nirodha Sacca. Nirodha Sacca ini atau kebenaran tentang berakhirnya dukkha ini merupakan objek vipassana, dan itu bukanlah objek dari magga phala. In meditation must contemplate past five aggregates, present five aggregates, and future five aggregates as anicca, dukkha, and anatta systematically. In the same way, in meditation also must contemplate five past causes are also anicca, dukkha, anatta. Present five causes are also anicca, dukkha, anatta. Future five causes are also as anicca, dukkha, and anatta. In this way, if he contemplate these formations, this dukkha sitta dhamma and samudaya sitta dhammas, as anicca, dukkha, anatta, systematically, one day, depending on his parami, he may realize nibbana. By impact in Prussian knowledge, that nibbana is supramundane noble truth of cessation of suffering, Nirodha Sitya. Jadi apabila seorang yogi, seorang meditator, merenungkan gugus kemelekatan yang ada di kelahiran lampau, di masa lampau, maupun yang ada di dalam kelahiran ini, maupun yang ada di kelahiran yang akan datang, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya secara sistematis. Kemudian apabila seorang meditator merenungkan lima sebab di masa lampau, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya, kemudian melihat lima sebab yang ada pada kelahiran ini, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan anatta, kemudian melihat lima sebab yang terjadi di masa yang akan datang, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya. Jadi seorang yogi, si yoginya merenungkan secara demikian. Jadi yang khanda di tiga masa, kemudian lima sebab di tiga masa juga, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya, melihat secara sistematis, dan juga merenungkan bentuk-bentuk yang bersyarat atau sangkara dan mampu dan melihat atau merenungkan dukkha saccha dan samudaya saccha, maka apabila paraminya sudah matang, maka dia akan mencapai nibbana, dia akan mencapai maghapala. Dan pencapaian maghapala itulah yang disebut sebagai nirodha saccha atau kebenaran tentang berakhirnya dukkha. Penareva chana, when listening Penareva Ananda's Dhamma talk, he can clearly understand the forward order of divine origination as well as reverse order of divine origination by his direct knowledge. And he could explain those dukkha saccha dhammas by aggregates and samudaya saccha dhammas by causes as anicca, dukkha, and anatta thoroughly when listening dhamma talk. Because of this reason, at the end of Narayana Ananda's discourse, he became Sotapanna. After becoming Sotapanna, he continued to practice this samatha and vipassana but diligently. At that time only, he became arhat. So, without attaining Sotapanna stage, one cannot become arhat. Without understanding divine origination, forward order and reverse order both by his direct knowledge, one cannot become Sotapanna. If one cannot become Sotapanna, he cannot also become arhat. So for the attainment of arhat also, this divine origination, forward order and reverse order both are very important. So you must try, if you want to become Sotapanna or arhat, you should try to understand divine origination both forward order and reverse order both. Jadi Yang Mulia Chanda, ketika mendengar khotbah dari Yang Mulia Ananda, dia mampu memahami secara jelas, mampu melihat secara jelas paticca samuppada baik secara maju maupun secara mundur melalui pengetahuan langsungnya. Dan dia juga merenungkan kebenaran tentang dukkha, kemudian asal sebab-sebab munculnya dukkha, merenungkan sifat anicca, dukkha, dan anattanya pada saat sedang mendengarkan pembabaran dhamma yang dilakukan oleh Yang Mulia Ananda. Pada akhir pembabaran dhamma yang dilakukan oleh Yang Mulia Ananda itu, Yang Mulia Chanda, dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dan setelah itu dia tetap melanjutkan latihannya, sehingga melanjutkan latihannya, mempraktekkan samatha vipassana, akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi tanpa pencapaian Sotapanna, seseorang tidak mungkin akan mencapai arahat. Tanpa memahami paticca samuppada baik secara maju maupun secara mundur melalui pengetahuan langsung seseorang, maka seseorang tidak akan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jadi apabila kita seseorang ingin mencapai tingkat kesucian arahat, maka dia harus memahami paticca samuppada baik secara maju maupun secara mundur, karena ini sangat penting. Jadi apabila seseorang ingin mencapai tingkat kesucian Sotapanna, tingkat kesucian arhat, dia harus memahami paticca samuppada baik secara maju maupun secara mundur. So that's for a few minutes.